pagi hari. Kawan setir baputa ke kanan ke kiri, apalai kala menyetir sambil happy. Dengarkan lagu din din ba din din. Tak terasa oplet buruk balari kancang, balari kancang cakan cakap patabang. Masih nyum mandaru mengalahkan deru debu. Di pagi ini banyak penumpang yang mengantri, mobilku penuh dan tak ada tempat lagi. Ban mobil pucat rasa meloncat. Kiri ceda, yo kiri yo. Geser geser tolong geser, bangku limo bangku tujuh adi geser. Biar semua orang sampai di tujuan. Kasreba kalapai kakasih kami Marina ya Octodea. Mari ke Marina ya Metro Mini. Marina ya Octodea. Octodea kacang sakan cakap patabang. Katip minang. Elo elo saja kalau bau oto dah. Beko oto balang tak kapal loa dan bangka. Udah masuk tang siwa dan masuk emergency. Bini udah seso mandea dan juo seso. Lambek lambek saja bau oto dah. Iko ada cewek duduk di belakang. Onde sabana kame dan olah data. Ku jadikan dia pacar kelima. Dua angcing karya yo sabana mantia. Karajo menggulit ya anak gadis tapakia. Tapi boleh aja deh gue nyantai aja. Lu harus ingat, ah bagi dua tuh ah. Setir baputa ke kanan ke kiri, apalai kala menyetir sambil happy. Dengarkan lagu din din ba din din. Tak terasa oplet buruk balari kancang, balari kancang cakan cakap patabang. Masih nyum mandaru mengalahkan deru debu. Di pagi ini banyak penumpang yang mengantri, mobilku penuh dan tak ada tempat lagi. Ban mobil pucat rasa meloncat. Kiri ceda, yo kiri yo. Geser geser tolong geser, bangku limo bangku tujuh adi geser. Biar semua orang sampai di tujuan. Kasreba kalapai kakasih kami Marina ya Octodea. Mari ke Marina ya Metro Mini. Marina ya Octodea. Octodea kacang sakan cakap patabang. Marina ya Octodea. Mari ke Marina ya Metro Mini. Marina ya Octodea. Steba lapai katip minang. Elo saja kalau bau oto dah. Beko oto balang tak kapal loa dan bangka. Udah masuk tang siwa dan masuk emergency. Bini udah seso mandea dan juo seso. Lambek lambek saja bau oto dah. Iko ada cewek duduk di belakang. Onde sabana kame dan olah data. Ku jadikan dia pacar kelima. Dua angcing karya yo sabana mantia. Karajo menggulit ya anak gadis tapakia. Tapi boleh aja deh gue nyantai aja. Tapi lo harus ingat, ah bagi dua tuh ah.